Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ainun. Sekarang Ainun akan menyanyikan lagu yang berjudul Surga di Telapak Kaki Ibu. Marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban.